Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Muslim bab yang ke-69. Babu karahati sholati bihadratit ta'am alladhi yuridu aklahu fil hal wa karahati sholati ma'a mudafa'ati al-akhbathain. Bab makruhnya sholat di hadapan makanan yang ingin dia makan saat itu. Dan makruhnya sholat dengan didesak oleh buang air, akhbatain, yaitu buang air kecil dan buang air besar. Hadis 1241, akhbarani Amr an-Nafi wa Zuhair ibn Harb وأبو بكر ابن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. Apabila kata Nabi SAW dengan sanadnya kepada Anas bin Malik, sanad Imam Muslim kepada Anas bin Malik dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza hadarul 'asya," apabila sudah hadir makan malam. Asya makan malam. "Wa hadaratis shalah," wa uqimatis shalah, dan sholat ditegakkan, yakni diqamatkan. "Fabda'u bil 'asya," maka awalilah dengan makan malam. Ya, "fabda'u bil 'asya," bukan bil 'isya. Asya, maka mulailah dengan makan malam. Hadis yang kedua 1242, wahdathana Harun ibn Sa'id al-Aili qala hadathana ibn Wahb qala akhbarani Amr an ibn Shihab qala hadathani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. Apabila kata Nabi SAW, yaitu Anas bin Malik, apabila didekatkan asya makan malam, wahadratis salat, dan waktu salat sudah masuk, fabda'u bihi, mulailah dengannya. Dengan apa? Dengan asya, bukan fabda'u biha. Fabda'u biha, mulailah dengannya, hanya kembali kepada sholat, kepada sholat. Tapi fabda'u bihi, mulailah dengan asya, qabla an tusallaw, qabla an tusallu salatal maghrib, sebelum kalian memulai salat maghrib. Wa la ta'jalu an asyaikum, jangan kalian bergegas-gegas dari makan malammu. Jadi kalau seandainya pengukuhan tidak disiapkan, ya, maka awalnya diumumkan. Beda dengan buka dengan 2 korma, 3 korma, minum kemudian pergi. Kok makan gadang dari siapa? Lalu azan maghrib, maka mulai makan malam. 1243 شيبة قال حدثنا عن نمير وحفص وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن عيينة عن الزهري عن أنس بسنة المسلم قبل عائشة tapi hadisnya lafaznya seperti lafaz hadis dari Ibnu Uyainah dari Zuri dari Anas. Jadi lafaznya tidak diulangi, hanya Imam Muslim memiliki 2 riwayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu melalui Anas dan satu melalui Aisyah dengan lafaz yang sama. Hadis 1244 wa hadatsana Ibnu Umair qala hadatsana Abi ha qala wa hadatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah له حدث قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. Dengan sanadnya kepada Anas, kepada Ibnu Umar, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila makan malam salah seorang di antaramu telah diletakkan, yakni berarti telah dihidangkan, wa qimatish shalatu, ditegakkan salat, fabda'u bil 'asha, mulailah dengan makan malam. Wala ya'jalanna, jangan bergegas-gegas, jangan bercepat-cepat. Hatta yafurwa minhu, sampai dia selesai dari makan malamnya. Jadi makan 2 suap, 3 suap, 3 nasinya, payinya boleh, payinya sholat enggak, selesaikan kebutuhan dia, baru dia berangkat. Hadis 1245 dengan lafaz yang sama dari Ibnu Umar juga. Kemudian hadis 1246, kita baca aja semua dari hadis yang ada di sini. Haddatsana Muhammad bin Abbad qala haddatsana Hatim huwa ibnu Isma'il an Ya'qub ibnu Mujahid an ibn Abi Atiq qala tahaddathtu ana wal Qasim 'inda Aisha radhiyallahu anha hadithan. Alhamdulillah. Ya alaikum salam. Wa kana al-Qasim rajulan lahana. Wa kana li ummi waladin. وقال له عائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا أما إني قد علمت من أين أتيت هذا أدبت هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك قال فغضب القاسم وأضب عليها فلما رأى مائدة عائشة قد أوتي بها قام قالت أين قال أصلي قالت اجلس قال إني أصلي قالت اجلس غدر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان dengan sanadnya kepada Ibnu Abi Atiq dia mengatakan tahaddathtu ana wal Qasim 'inda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha haditsan kami berbicara aku berbicara dengan Qasim yakni Ibnu Abi Atiq berbicara dengan Qasim ya di samping Aisyah sebuah hadis pembicaraan wa kana al-Qasim rajulan lahana Qasim ini Qasim bin Muhammad keponakannya Aisyah Qasim ini seorang yang lahana dia dalam berbicaranya ada lahan ada apa namanya sebuah kekeliruan atau cacat lah berbicara itu ada yang kurangnya dari yang lain lahan wa kana li ummi waladin dia itu adalah anak dari ummi walad ummi walad ini adalah budak yang melahirkan anak dari majikannya Faqala lahu Aisyah mengatakan malaka la tuhaddath la tatahaddathu kama yatahaddathu ibnu akhi hadha Kenapa engkau tidak berbicara sebagaimana berbicaranya anak saudaraku ini Amma inni qad 'alimtu min ayna utit Sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya dari mana engkau datang. Hadza adabathu ummu wa anta adabatka ummuk. Ini ibunya yang mendidiknya, ini ibumu yang mendidikmu. Qala faghadiba al-Qasim. lalu Qasim marah. Adabba 'alaiha, lalu dia marah kepada Aisyah. Falamma ra'a ma'idata Aisyah qad utiya biha qam. Di dalam pembicaraan itu, pada majlisnya itu, ketika dia melihat hidangan Aisyah radhiyallahu taala anha telah didatangkan, ya, jadi ada yang menyiapkan hidangan, qama, Qasim ini berdiri. Qalat aina, lalu Aisyah mengatakan kepada Qasim ini, kemana kamu? Makanan sudah dihidangkan. Qala usalli, dia katakan mau sholat. Qalat ijlis, Aisyah mengatakan kepada dia, duduk. Qala inni usalli, Qasim ini mengatakan sesungguhnya saya pengen sholat. Qalat ijlis wudha, sholatlah. Wudha, ungkapan marahnya, ya, yakni dia mencela. Sana disuruh, kenapa Aisyah mencela? Karena tidak beradab. Yang menyuruh dia itu adalah umum mukminin, ya. Jadi ada ungkapan wudha ini adalah semacam ungkapan marah, karena wudha ini hukum asalnya adalah tidak memenuhi janji. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadrati ta'am, tidak ada salat. La di sini la nafiyah li jins, tidak ada salat, jenis salat di hadapan makanan, dengan kehadiran makanan. Wala, dan tidak juga, wa huwa yudafi'ul akhbathan, dan tidak juga sementara keadaan dia sedang didesak oleh dua kondisi, yaitu maksudnya buang air kecil dan buang air besar, dua hal yang keji, buang air besar dan buang air kecil. Jadi tidak ada sholat bagi orang yang misalkan terdesak pipis karena orang sudah kamat, ditahan aja, ya, atau perutnya mau buang air besar karena orang sudah kamat, sudah dia tahan, dia masuk ke saf untuk sholat, tidak. Ya. Hadis 1247 dengan lafaz yang sama dengan beberapa sanad yang berbeda. Baik. Kita lihat keterangan ulama di sini bahwa di dalam hadis ini yang kita sebutkan di atas ada beberapa faedah. Fi hadhil ahadith karahatus salati bihadratit ta'am alladhi yuridu aklahu, makruh salat di hadapan makanan yang ingin ia makan. Lima fi min ishtighalil qalbi bihi wa dhahabi kamalil khusyu', karena dengan dalam keadaan seperti itu terdapat kesibukan hati dengan makanan itu. Hatilah terpaui dengan makanan. Ya. Wa dhahabi kamalil khusyu', hilangnya kesempurnaan khusyu'. Yang kedua, wa karahatuha ma mudafa'atil akhbatain, makruhnya solat seiring dengan sedang dia didesak oleh buang air kecil dan besar. Wahuma akhbathain, wahuma al-baulu wal-ghaid. Ya, akhbathain yaitu kencing dan buang air besar. Wa yulhaqu bihadha ma kana fi ma'nahu mimma yushghilu al-qalba wa yudhhibu kamal al-khushu'. Maka digolongkanlah dengan ini segala sesuatu yang seirama, yang senada, yang semakna. Segala sesuatu yang semakna dengannya, yang hal-hal yang bisa menyibukkan hati dan menghilangkan kesempurnaan khusyuk. Wa hadhihi al-karahatu 'inda jumhur ashabina wa ghairihim. Makruhnya ini menurut mayoritas mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i dan yang lainnya. Idza shalla kadzalik, apabila dia salat seperti itu, yakni salat dalam keadaan di hadapan makanan atau makanan sudah dihadirkan, atau dia salat dalam keadaan dia didesak oleh kencing dan buang air besar. Wa fil waqti sa'atun. Sementara waktu sholatnya masih luas. Waktu sholatnya masih luas. Fa idza dhaqa, apabila waktu sholat itu sempit. Bihis law akala aw tatahhara kharaja waqtu shalah shalla ala halihi muhafazatan ala hurmatis shalah aw fuhumatil waqt wa la yajuzu ta'khiruha. Apabila waktunya sempit, di mana kalau seandainya dia makan atau dia bersuci, berarti dia buang wanginya kemudian dia bersuci, habis waktu sholat yang menyebabkan dia keluar dari waktu sholat, maka sholatlah dia dengan keadaan yang ada untuk atau demi menjaga kehormatan waktu. Ya. Wala yajuzu ta'khiruha, tidak boleh dia mengakhirkan salatnya. Waktu salat ini bukan jamaah, ya. Bukan jamaah. Kalau seandainya dengan gara tadi dia terlambat sholat jamaah, tidak ada masalah, itu ada alasan syar'i. Tapi yang dimaksud di sini adalah waktu sholat. Wa haka Abu Sa'ad al-Mutawalli min ashabina wajhan di ba'di ashabina. Abu Sa'ad al-Mutawalli dari Syafi'i, dia menyebutkan pendapat lain atau sebuah pendapat dari Syafi'iyah, annahu la yasalli bihalihi bal ya'kulu yatawadda fa in kharaja al-waqt. Malah dia mengatakan dia tetap tidak sholat walaupun sewaktu sempit. Ya, akan tetapi dia tetap makan dan berwudu. Katanya dia buang hajat kemudian bersuci, kemudian berwudu. Wa in kharja al-waqt, walaupun waktunya sampai keluar, habis waktunya. Li'anna maqsud as-salati al-khushu'u fala yafutuhu. Karena maksud dari salat itu adalah khusyuk. Dan jangan terlewatkan baginya itu. Fala yafutuhu al-khushu'. Jadi tujuan dalam sholat itu bukan hanya menunaikan sholat saja, tetapi bagaimana meraih khusyuk di dalam sholat. Karena khusyuk dalam sholat bagikan ruh dalam jasad. Jasad tidak ada ruh mayit. Sholat yang tidak ada khusyuk, ya sama aja tidak ada. Jadi kenapa hal-hal tadi dilarang? Karena bisa menghilangkan kekhusyukan. Ya. Wa idza shalla ala halihi wa fil waqti sa'atun. Kalau seandainya dia salat dalam keadaannya sementara waktu masih lapang. Ya, ini makanan ada yang sudah dia dudukkan salatnya. Ya. Atau dia diresak oleh buang air besar atau kecil, lalu tetap dia juga mengerjakan sholat, baik itu sholat sendiri atau berjamaah. Faqad irtakaba al-makruha wa salatuhu sahiha indana wa inda al-jumhur. Lakin yustahabu i'adatuha wa la yajib. Kalau seandainya dia kerjakan sholatnya dalam keadaan tadi sudah ada makanan tapi tetap juga ada sholat, ya, dia didesak oleh buang air kecil dan besar, tetap juga dia sholat dalam keadaan itu sementara waktu masih ada, waktu lapang, maka sungguh dia telah melakukan sesuatu yang makruh. Sholatnya sah menurut syafi'iyah dan menurut jumhur ulama. Akan tetapi dianjurkan baginya mengulangi tidak wajib. Maksudnya apa? Tidak wajib mengulangi. Tapi sebagian pendapat mengatakan dianjurkan. Kenapa? Supaya sholatnya ada yang khusyuknya. Kalau yang tadi sudah bisa dipastikan tidak ada khusyuk, karena ya terganggu oleh desakan buang air atau pikiran dari makanan, ya, lapar lagi, makanan lama lagi. Wa naqala al-qadhi 'Iyad an ahli adh-dhahir annahu batilah. Nah, qadhi 'Iyad dia meriwayatkan dari ahli adh-dhahir, yaitu Zahiriyah, Ibn Hazm atau Daud Al-Zahiri. Mereka memandang, Al-Zahiri memandang solatnya batil, enggak sah solat. Wa fi riwayat tsaniyah, dalam riwayat yang kedua, dalilun alam tidak di waktu maghrib. Di dalam dalil yang kedua, hadis yang kedua 1242, di mana dikatakan fabda'u bihi, mulailah dengan makan malam, qabla an tusallu salatul maghrib, sebelum kalian mengerjakan salat maghrib. Ini dalil menunjukkan bahwa waktu maghrib itu panjang. Intidari waktu maghrib, waktu maghrib itu ya tidak satu habis gitu, tidak, tapi ada punya waktu yang panjang waktu maghrib. Wa fihi khilaf bainal ulama, dalam hal itu terdapat perbedaan di kalangan ulama. Wa fi madhhabina, dan di dalam mazhab kita yakni Syafi'iyah, sanuwaddihahu fi abwabil aqati insyaallah taala, akan kita jelaskan nanti di dalam bab-bab pembahasan bab waktu-waktu salat insyaallah. Baik, kemudian wala ya'jalanna hatta yafragha hatta yafrugha minhu, jangan dia tergesa-gesa sampai dia selesai darinya, yakni dari makanannya tadi. Dalilun ala annahu ya'kulu hajatahu minal akli bikamalihi, ini dalil bahwasanya dia memakan makanan sesuai dengan kebutuhannya, makanan yang sempurna. Tidak makanannya dua suap tiga suap tadi yang kita katakan, tapi betul-betul makanan nyantai, selesai kebutuhannya dengan sempurna. Wahada huwa sawab, kata Imam Syafi'i, Imam Nawawi, inilah yang benar. Wa amma ma ta'awwalu ba'd ashabina 'ala annahu ya'kulu luqma luqman yukassiru biha shiddat al-ju', fa laysa bisahih. Adapun apa yang ditakwilkan oleh sebagian ulama kita, yakni Syafi'iyah, bahwasanya dia cukup makan satu suap yang sudah menghilangkan rasa lapar, falaysa bisahih, ini tidak sah. Mungkin logika kita mengatakan itu, makanlah sedua suap dan sebaik. Tidak, makan dengan makan yang secukupnya, ya ini menghilangkan, dia setelah itu tidak makan lagi gitu. Wa hadzal hadis sharihun fi ibtalihi, hadis ini nyata membatalkan takwil tadi. Jadi dari sini kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa salat yang kita kerjakan adalah khusyuk. Alladzina fi salatihim khashi'un, untuk mendapatkan kekhusyukan itu ada dengan dua cara. Yang pertama, mengerjakan hal-hal yang mendatangkan kekhusyukan. Apa saja yang mendatangkan kekhusyukan? Di antaranya datang salat dengan tenang di awal waktu, yang kedua sholat dengan memakai sutrah, karena kita berupaya untuk mengetahui area sholat kita sehingga kita tidak diganggu, memahami bacaan. Dan yang sangat terpenting adalah sholat seakan-akan kita adalah sholat perpisahan. Jadi upayakan mengerjakan hal-hal yang mendatangkan khusyuk. Yang kedua, menghindari hal-hal yang bisa menghilangkan kekhusyukan. Di antaranya adanya makanan atau didesak oleh buang air. Jadi sama dengan bombe. Bombe itu kalau mau berobat, makan ubenya, jauhi pantangnya. Begitu yo. Lakukan hal yang bisa mendatangkan kekhusyukan dan jauhi pantang khusyuk, yakni yang bisa menghilangkan kekhusyukan. Sebagaimana yang sebelumnya kita sebutkan, seperti misalkan sholat di hadapan kaca, sholat di hadapan televisi, sholat di hadapan gambar, ukiran, atau tulisan, maka itu akan mengganggu sholat kita. yang sebelumnya juga kita telah mempelajari tentang hukum sholat dengan memakai pakaian yang ada motifnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak kita cukup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.